Sumberjo. Kersane panjang umur, yeah. Diparingi sehat walafiat. Mari kita ajak nyawer dulu. Oh iya. Pak D namanya siapa Pak D? Kenalan toh. Iki Pak No. Pak No. Niki sinten? Perwakilan. Pak No. Pak No. Ben tetap sehat paling penak nyawer dulu. Panjang umur paling penak nyawer dulu. Cepat sugih. Ojo kasar to. Loh, sarombongan iki perwakilan sitok iki. Ya Allah. Perwakilan di asmane sinten sik to Nur. Assalamualaikum. Nah. Hi, brengose wong iki ya Allah. Sing ndi? Hi. Ngopo ae? Iki lagi pager kecamatan. Lah terus. Durung kabupatene. Iya. Ah, tak jaluk iki ya. Ojo kasar. Ah, niki Pak Dhe. Oh anak bose ya Allah. Iya, kenalan karo bose Nur. Alhamdulillah. Bose, odo-dolong. Odo-dolong. Odo-dolong. Odo-dolong. Odo-dolong. Odo-dolong. Bos Takim pancen-pancen ganteng tenan. Bos Takim pancen-pancen ganteng tenan. Bos Takim pancen-pancen ganteng tenan. Wah. Nyelor. Wah, tambah ya. Always. Sapone? Hah? Ceng dina iku. Sapa? Nor aja memburi-buri Nor. Ora. Apa suwek meteng malah. Dalem. Mas Roy pancen-pancen ganteng tenan. Mas Roy pancen-pancen ganteng tenan. Mas Roy pancen-pancen ganteng tenan. Mas Roy ganteng tenan. Piye meneh iku? Iya Allah. Mas Roy nyawer-nyawer satu sewu. Arep lewat. Kasih jalan. Sinten, asmane sinten? Hah? Pak No sirae botak dhewe. Sugeng dalu. Pakdeku sugeng dalu. Pakdeku sugeng dalu. Sugeng dalu. Duwe ngene kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa sing arep nyumbang neh? Lho. Hah? Wes bar. Lagi entuk 500 kok, Mas. Wes. Genepi 500 nah. Ya ya ben kena ditun. Nggo tuku menir kok, Ndek. Hah? Sapa sapa sapa? Hingga antenge wong iki ya Allah. Sing dino. Ah. Iki lho ya Allah Gusti. Oh. Mas Bagus ayo ayo nyawer meneh. Nyawer meneh. Gus kere nggo apa? Ora Mas guyon-guyon pis. Amin. Mbak Norma arep munggah panggung. Amin. Sopo neh? Hah? Sopo? Mang mbok dumek bokongku apa? Sinten, Pak? Cilikan ener. Mbah aku sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbah aku Nor. Padahal aku macak setan. Iki ana sing siji nenor. Siji nenor. Sapa? Pak Kamdi sugeng dalu. Sugeng dalu. Pak Kamdi sugeng dalu. Sugeng dalu. Kamdi sugeng dalu. Pak Kamdi sugeng dalu. Nor, aku tak ngomong sik. Dhuwit pamikiran sepira, Nor? Aja mbok jaluk. Nor, Norma. Dalam. Pak ngomong sih, Pak Kamdi ini bentino kan ngepam siang malam. Ben awake seger gagah perkosa. Iya. Ombe nono susu, Nor. Eh? Ombe nono susu. Pak Kamdi ini kayak usahakan susu nih, gini. Kelemon awake kok. Burung, neng rapuh ntiru nih. Bendang penak paling penak. Memik susu. Hop, aku diusir. Umpuk lewati dan demak pimpinnya, sayang. Jangan mencari kesempatan gitu toh, Nor. Mas Aji. Aduh. Nor. Loh. Nor. Akik dinas. Anggap dewe. Malah melok guyu. Akik dinas, Nor. Akik dinas. Mas Aji, ayo nyawer dulu. Mas Aji, ayo. Bareng-bareng Rene. Yes, hasil pengemisan ini sini. Yo. Sing adil Nur. Yeah. Iki oleh-oleh Romli ya juju. Kira 20.000. 50.000. 50.000. Iki ora masuk hitungan iki. Mawur. Iya. Iya, 50.000. Saya ketemu nih. Satu saja juga Pak Kamdi mau. Satu, rongatus, pitung puluh, rongatus, sangang puluh. Terus di Dumroto? Nggak, sing satu. Ora Mas. Iku ono cerita. Ora. Ono cerita. Iki suka Pak Kamdi. Ono cerita. Apa nih? Penyanyi Rebana meranggen. Terus? Ngumpet ke satu sewu dokun susu. Mati ketabrak. Gue percaya? Gak ya? Nah. Terus gue satu bilang